Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sifatis sholat. Pasal menjelaskan tentang sifat sholat. Yang dimaksud dengan sifat di dalam kitab ini adalah tata cara, kaifiyah, yaitu sesuatu yang bisa menghasilkan ibadah sholat. Jadi bukanlah makna asli sifat yang berupa sesuatu yang ada pada zat seperti warna putih. Mengapa? Sebab yang dijelaskan musannif bukanlah sifatnya sholat, tetapi zat dari sholat itu sendiri. Sehingga kata sifat di judul ini tidak bisa diartikan dengan sifat sesuai dengan makna aslinya. Dan sifat sholat ini terbagi menjadi dua, yaitu wajib dan mandub. Mandub itu nama lain dari sunnah. Wajib yang merupakan bagian dari sholat itu disebut rukun. Kalau memang berada di dalam sholat, dalam arti sifat wajib sholat yang merupakan bagian dari sholat itu disebut dengan rukun. Dan yang di luar sholat, yang tidak merupakan bagian dari sholat, itu disebut dengan syarat. Ini pembagian yang pertama ya. Jadi sifat sholat ada yang wajib. Wajib itu dibagi menjadi dua, yaitu rukun dan syarat. Kemudian yang mandub. Mandub juga dibagi menjadi dua. Ada yang pertama yaitu disunahkan untuk ditambal dengan sujud, dinamakan dengan ba'at. Ada yang tidak disunahkan ditambal dengan sujud, dinamakan dengan hai'ah. Jadi yang mandub juga ada dua, yaitu ba'at dan hai'ah. Saya ulangi lagi bahwa sifat sholat ini terbagi menjadi dua, yaitu wajib dan mandub. Yang wajib dibagi menjadi dua lagi, yang mandub juga dibagi menjadi dua. Yang wajib dibagi menjadi rukun dan syarat, yang mandub dibagi menjadi ba'at dan hai'ah. Rukun merupakan sesuatu yang termasuk bagian dari sholat, dan syarat tidak termasuk bagian dari sholat. Sunnah ba'at adalah kesunahan sholat yang disunahkan ditambal dengan sujud, dan sunnah hai'ah adalah sunnah sholat yang tidak disunahkan ditambal dengan sujud saat meninggalkannya. Jadi bila empat hal ini diibaratkan seperti manusia, bila empat hal tadi, pembagian tadi diibaratkan manusia, maka rukun ini seperti kepala manusia, dan syarat itu adalah nyawa. Jadi kepalanya itu rukun, nyawa itu syarat. Dan ba'at sunah yang berupa ba'at ini anggota tubuh, sedangkan sunah hai'ah ini seperti rambut ya, bagaikan rambut. Arkanus sholati ay furuduha arba'ata asar. Rukun sholat berjumlah 14. Jadi bijak litu makni nati fi mahal liha ruknan wahidan. Jumlah 14 ini dengan menghitung tumakninah di semua tempatnya, dihitung dengan satu rukun. Dari penjelasan ini kita bisa mengerti bahwa antara fardu dan rukun ini memiliki arti yang sama. Dari tafsiran musannif yang berupa ay furuduha, yang menafsiri arkanus shalah, ini menunjukkan kepada kita bahwa makna rukun dan fardu ini sama. Akan tetapi terkadang para penulis kitab, termasuk di Fathul Muin sendiri, ini terkadang di satu bab diistilahkan dengan rukun, dan di bab yang lain diistilahkan dengan fardu. Di sholat ini, di penjelasan tentang sholat, dijelaskan diistilahkan menggunakan rukun, tetapi di bab sebelumnya, di bab wudu, itu pemilihan katanya bukan arkanul wudu tetapi furudul wudu. Ini ternyata oleh para ulama alasan pilihan kata itu untuk mengisyaratkan bahwa pekerjaan wudu yang berupa membasuh kepala hingga kaki, membasuh wajah hingga kaki, ini bisa dipisah-pisah dalam arti, andai kata saat ini saya membasuh wajah, kemudian nanti beberapa waktu setelahnya saya lanjutkan dengan membasuh tangan, ini diperbolehkan. Jadi termasuk rahasia dari pemilihan kata fardu di penjelasan wudu ini adalah mengisyaratkan bahwa pekerjaan wudu boleh dipisah-pisah, berbeda dengan sholat ya. Kalau sholat tidak boleh dipisah-pisah, sekarang takbir, nanti baru ruku, itu tidak boleh, harus dilakukan langsung, tidak boleh dipisah-pisah. Oleh karena itu di bab sholat ini menggunakan kata arkanus sholat. Kemudian tentang jumlah 14, jumlah rukun yang berjumlah 14 ini, kebanyakan ulama menghitung rukun sholat tidak berjumlah 14 tetapi berjumlah 13. Berjumlah 13 karena tidak mengkategorikan tumaninah sebagai rukun sholat. Jadi tumaninah itu oleh sebagian ulama yang lain, bahkan mayoritas ulama, itu dikategorikan sebagai sifat ya, sifat yang mengikuti rukun. Bukan rukun tetapi sifat rukun ya, sifat rukun. Oleh karena itu, bila kita tidak menghitung tumakninah sebagai rukun, maka jumlah rukun sholat hanyalah 13. Yang menguatkan bahwa tumakninah tidak termasuk rukun adalah semisal ruku ya, termasuk syarat dari ruku, syarat rukun sholat yang berupa ruku itu bagi makmum tidak boleh mendahului atau terlambat dari imam. Jadi mendahului imam ini syarat dari ruku, terlambat dari imam ini juga syarat dari ruku, tidak diperbolehkan keduanya maksudnya ya. Tidak boleh mendahului imam, ini syarat ruku. Tidak boleh terlambat dari imam, ini juga syarat ruku. Tetapi dua hal itu ternyata dihitung satu rukun ya. Satu rukun di dalam ruku. Artinya tumakninah ini juga tidak bisa dikategorikan satu rukun. Tidak bisa dikategorikan satu rukun. Karena tadi ada sifat sholat yang berupa tidak boleh mendahului imam atau terlambat dari imam. Itu juga termasuk sifat dari rukun, tetapi tidak dikategorikan rukun. Ini mestinya tumaninah sama seperti itu. Sama seperti sifat rukun tadi. Sifat rukun yang berupa tidak boleh mendahului atau terlambat dari imam. Kemudian ulama lain ada juga yang menghitung tumakninah di semua tempatnya, itu semua dihitung satu rukun. Jadi tempat tumakninah ini ada empat ya. Tempat tumakninah ada empat, yaitu ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Itu tempatnya empat. Kalau di dalam Fathul Mu'in ini jumlah rukun sholat berjumlah 14, sebab tumakninah yang memiliki 4 tempat itu dihitung satu. Artinya kalau semua tempat tumakninah dihitung tersendiri yang jumlahnya 4, maka jumlah rukun sholat ini tidaklah 4 melainkan 17 ya, 17. Karena tumakninah dihitung 4 rukun sesuai dengan tempatnya. Kemudian di dalam kitab fikih, rukun sholat ini terbagi menjadi 3. Walaupun jumlahnya di kitab Fathul Mu'in 14, tetapi secara umum rukun sholat dibagi menjadi 3, yaitu rukun qalbi, rukun qauli, dan rukun fi'li. Rukun qalbi artinya rukun yang dilakukan dengan hati. Itu hanya ada 1, yaitu niat. Kedua, rukun qauli. Rukun qauli artinya rukun yang berupa ucapan, ucapan atau bacaan. Itu ada 5, yaitu takbir, membaca Al-Fatihah, membaca tasyahud, sholawat, dan salam. Dan yang terakhir, rukun fi'li. Rukun fi'li artinya rukun sholat yang berupa perbuatan atau gerakan, ya, berupa gerakan. Ini adalah rukun yang terbanyak, yaitu ada 7. 7 itu ialah 1 berdiri, 2 rukuk, 3 iktidal, 4 sujud, 5 duduk di antara 2 sujud, 6 duduk tasyahud, dan yang terakhir tartib. Tartib ini juga termasuk bagian dari rukun fi'li. Ahaduha niyatun. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Dan niat ini termasuk bagian dari rukun, sebab niat ini diharuskan di sebagian sholat. Jadi dikarenakan niat ini kewajibannya berada di dalam sholat, maka niat termasuk rukun sholat, ya, sama seperti takbir. Takbir dan rukuk misalkan, itu takbir termasuk sebagian sholat, rukuk juga termasuk sebagian sholat. Jadi niat ini termasuk kategori rukun, ya. Kemudian ada juga ulama yang tidak mengkategorikan niat sebagai rukun. Ada ulama yang berpendapat niat itu syarat bukan rukun. Sebab menurut ulama itu niat ialah ungkapan, suatu ungkapan untuk berkehendak melakukan sholat. Jadi niat itu sekedar berkehendak melakukan sholat. Maka menurut ulama tadi niat ini berada di luar sholat. Kalau niat berada di luar sholat, maka tidak termasuk rukun. Karena pengertian rukun seperti yang saya jelaskan tadi, rukun adalah kewajiban yang harus dilakukan yang termasuk bagian dari sholat. Oleh karena alasan tadi, alasan bahwa niat itu berada di luar sholat, maka Imam Ghazali pun juga mengatakan niat ini asbahu bisurut, lebih mirip dengan syarat daripada rukun. Tetapi Imam Ghazali masih tetap berpendapat bahwa niat ini rukun, ya. Imam Ghazali berpendapat niat ini termasuk rukun, tapi beliau mengungkapkan kejanggalannya. Walaupun niat termasuk bagian dari rukun, tapi menurut beliau ini lebih mirip ke syarat daripada rukun. Dampak dari perkhilafan tadi, dari perkhilafan antara ulama yang mengatakan niat ini rukun atau syarat, ini berdampak, tapi dampak ini hanya terkhusus menurut sebagian ulama saja, ya. Jadi dampak yang akan saya jelaskan ini, kalau menurut pendapat Aujah, ini tidak ada perbedaan. Jadi menurut sebagian ulama, saat seseorang memulai niat bersama dengan sesuatu yang menghalangi kesahan sholat. Jadi ada orang yang niat sholat, tetapi di saat itu dia memiliki sesuatu yang menghalangi sholat, misalkan najis ya, najis atau tidak menghadap kiblat. Saat memulai niat badannya najis, atau saat memulai niat dia tidak menghadap kiblat. Tapi di saat dia selesai niat itu najisnya sudah hilang atau dia sudah menghadap ke kiblat. Jadi antara memulai niat dan mengakhiri niat, menyelesaikan niat, ini di permulaan ada sesuatu yang menghalangi kesan sholat, tetapi saat selesai sesuatu itu telah hilang. Contohnya seperti tadi ya, di saat niat dia tidak menghadap ke kiblat, tetapi setelah selesai dia sudah menghadap ke kiblat. Bagi contoh seperti ini, masalah seperti ini, menurut ulama yang mengatakan niat adalah syarat, hal ini sah ya. Hal ini sah bila mengikuti pendapat bahwa niat adalah syarat. Tetapi yang mengatakan niat adalah rukun, hal ini tidak sah ya. Hal ini tidak sah. Ini termasuk salah satu dampak dari perkhilafan. Dampak dari perkhilafan, apakah niat itu termasuk rukun atau syarat. Namun seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa perbedaan sah dan tidaknya ini hanya menurut sebagian ulama saja. Artinya menurut pendapat yang kuat, pendapat aujah, wajah yang lebih kuat menurut kaidah fikih, keduanya ini hukumnya tidak sah ya. Keduanya hukumnya tidak sah. Baik menurut pendapat yang mengatakan niat adalah syarat maupun mengikuti pendapat yang mengatakan niat adalah rukun. Wahyal qasdu bil qalbi. Ini pengertian atau definisi dari niat. Niat adalah kehendak hati. Al qasdu artinya kehendak. Kehendak melakukan sesuatu, bil qalbi, yang kehendak itu berada di dalam hati. Jadi niat itu tidak berupa ucapan ya. Yang perlu diketahui adalah bahwa penjelasan di dalam Fathul Mu'in ini, definisi di dalam Fathul Mu'in ini bukanlah terminologi dari niat ya, tetapi ini merupakan definisi makna bahasa dari niat. Makna bahasa niat adalah al-qalbu al-qasdu bil qalbi. Kalau makna syar'i, makna syariat dari niat itu seperti yang dijelaskan di dalam Fathul Qorib ya, atau di Fathul Mu'in di bab wudu itu juga dijelaskan qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lih, kehendak hati melakukan sesuatu yang dilakukan bersama awal perbuatan. Jadi seperti yang dijelaskan di dalam Fathul Qorib ataupun di bab wudu di awal kitab Fathul Mu'in. li khabari innamal a'malu bin niat. Kewajiban niat berdasarkan dari hadis innamal a'malu bin niat. Semua amal hanya bisa sah dengan niat. Jadi hadis ini menggantungkan kesahan amal dengan niat. Artinya kalau amal dilakukan tanpa niat, maka amal yang dilakukan tidak sah ya. Selain hadis yang ada di Fathul Mu'in, para ulama juga mengambil dalil dari Al-Quran yang mengharuskan niat saat melakukan ibadah, yaitu ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini juga menurut para ulama perintah untuk niat saat melakukan ibadah. Dan ayat tadi menurut Al-Mawardi, maksud dari kata mukhlishina lahuddin, maksud dari ikhlas adalah niat. Jadi tafsiran dari ayat tadi itu juga termasuk dalil yang mengharuskan niat. Kemudian selain hadis dan ayat Al-Quran, para ulama juga sepakat memperhitungkan niat di dalam sholat. Jadi dalilnya ini tidak hanya yang ada di Fathul Muin saja, tetapi ada juga ijma, ada juga ayat Al-Quran. Ijma bukan ijma keharusan niat ya, tetapi para ulama memperhitungkan niat di dalam sholat. Fayajibu fiha qasdu fi'liha. Fayajibu fiha ayin niyati qasdu fi'liha ayin sholati. Li tatamayyaza an baqiyatil af'al. Di dalam niat diharuskan untuk berkehendak melakukan sholat. Qasdu fi'liha. Jadi isi dari niat itu yang diharuskan adalah berkehendak melakukan sholat. Qasdu fi'liha. Mengapa diharuskan seperti ini? Li tatamayyaza an baqiyatil af'al. Supaya membedakan dengan selain ibadah yang dilakukan. Jadi untuk membedakan dengan ibadah-ibadah yang lain, maka disunahkan untuk diharuskan untuk qasdu fi'liha. Ada kehendak melakukan sholat yang akan dikerjakan. Dalam pembahasan niat, sholat itu dibagi menjadi tiga. Jadi pembagian sholat kalau ditinjau dari pembahasan niat itu dibagi menjadi tiga, seperti yang dijelaskan dalam kitab Safinah ya. Ada sholat fardu, ada sholat sunnah yang dibatasi dengan waktu atau sebab, ada juga sholat sunnah mutlakoh, sholat sunnah yang tidak dibatasi waktu atau sebab, dan juga sholat yang disamakan dengannya. Jadi sholat dibagi tiga, saya ulangi lagi, dalam hal niat sholat dibagi tiga, yaitu satu fardu, dua sunnah yang dibatasi dengan waktu atau sebab, tiga sholat sunnah yang mutlakoh. Mutlakoh dalam arti tidak dibatasi dengan waktu maupun sebab. Bagian yang pertama yaitu sholat fardu, ini diharuskan melakukan tiga hal, yaitu yang pertama niat melakukan qasdul fi'li, yang kedua menentukan sholat ta'yin, dan yang ketiga niat kefarduan sholat fardiyah. Jadi ada qasdu fi'liha, ada ta'yinuha, dan ada fardiyah. Kemudian yang bagian yang kedua yaitu sholat sunnah yang memiliki waktu atau sebab, ini hanya diharuskan melakukan dua hal, yaitu niat melakukan qasdul fi'li dan menentukan ta'yin. Kemudian bagian yang ketiga, sholat yang tidak dibatasi dengan waktu maupun sebab, hanya diharuskan niat melakukan saja, yaitu qasdu fi'li. Jadi maksud dari qasdul fi'li adalah kehendak untuk melakukan, niat melakukan sholat. Ada kehendak hati untuk melakukan sholat. Jadi tidak cukup hanya membayangkan sholat di hati. Membayangkan sholat saja itu tidak cukup, tetapi harus ada niatan melakukannya. Itu namanya fi'li ya, ada niatan melakukannya. Tidak hanya qasdu sholat, tetapi qasdu fi'li sholat, niatan untuk melakukan sholat. Dan niat melakukan rukun sholat ya. Jadi niat qasdu fi'li ini artinya berkehendak untuk melakukan sholat. Melakukan sholat dalam arti melakukan semua rukun sholat. Ini tentunya mengecualikan niat itu sendiri ya. Jadi ini kalau kita pikirkan, kata qasdu fi'li itu artinya kehendak, untuk berkehendak melakukan sholat. Ini adalah tata cara niat. Sedangkan bagian dari sholat sendiri itu adalah niat. Jadi apakah niat itu juga harus ada kehendak melakukan atau tidak, itu juga para ulama berbeda pendapat ya. Namun kebanyakan pendapat ulama, niat melakukan rukun sholat ini itu mengecualikan niat itu sendiri ya, mengecualikan niat itu sendiri. Karena apabila sholat, melakukan sholat, apabila sholat itu memasukkan niat, maka akan ada sesuatu yang berhubungan dengan dirinya sendiri, yaitu niat, tetapi menyengaja melakukan niat itu sendiri. Atau kalau demikian berarti niat itu masih butuh niat yang lain sehingga berputar tanpa henti ya. Jadi niat sholat termasuk bagian dari sholat adalah niat. Jadi meniati niat, maka niat ini, niat yang pertama ini juga harus diniati lagi. Meniati niat ya. Kalau niat itu termasuk bagian dari sholat, berarti kan meniati niat. Niat yang diniati itu nanti juga meniati niat lagi, dan itu akan terus-menerus hingga tanpa batas ya. Oleh karena itu, maksud dari kata sholat di dalam Fathul Mu'in ini mengecualikan niat. Namun sebagian ulama ada yang memperbolehkan sesuatu yang berkaitan dengan dirinya sendiri ya. Jadi meniati niat ini ulama ada yang memperbolehkan. Oleh ulama itu hal ini disamakan seperti ilmu Allah ya, ilmu Allah. Jadi Allah memiliki sifat yaitu ilmu. Sifat yang berupa ilmu itu berhubungan dengan ilmu itu sendiri. Itu boleh ya menurut ilmu kalam atau ilmu tauhid. Sebab Allah mengetahui bahwa zat Allah memiliki ilmu, mengetahui itu dengan ilmunya Allah. Allah mengetahui dengan ilmunya bahwa ia memiliki ilmu. Itu berarti ada satu hal, ada sesuatu yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Sama seperti ini. Niat sholat yang sebagian dari sholat itu adalah niat itu sendiri. Itu menurut sebagian ulama diperbolehkan ya. Dalam arti tidak dianggap hal yang aneh. Wa ta'yinuha, ini kewajiban yang kedua. Wa ta'yinuha min dhuhrin aw ghairihi li tatamayyaza an ghairiha. Diharuskan juga untuk menentukan sholat. Ta'yinuha artinya menentukan sholat ya. Menentukan sholat itu semisalkan min dhuhrin aw ghairihi, berupa kata zuhur atau selainnya. Mengapa diharuskan menentukan litatamayyaza an ghairiha, supaya membedakan dengan sholat yang lain. Jadi agar sholat yang dilakukan berbeda dengan sholat lain, maka diharuskan untuk menentukan sholat. Jadi litatamayyaza ini alasan dari keharusan ta'yinuha. Falayakfi niyatu fardil waqti. Jika demikian, maka tidak cukup hanya niat kefarduan waktu saja. Niatu fardil waqti artinya nawaitu usolli fardul waqti misalkan, itu tidak sah ya. Tidak cukup karena belum bisa membedakan dengan sholat yang lain. Walau kanati sholatul maf'ulatu naflan ghairu mutlak. Keharusan menentukan sholat ini diharuskan juga walaupun sholat yang dilakukan berupa sholat sunnah ya. Naflan artinya sholat sunnah, ghairu mutlakin yang tidak dibatasi. Yang tidak dibatasi ini artinya sunnah-sunnah yang memiliki waktu atau sunnah-sunnah yang memiliki sebab. Contohnya lekat karawatib, seperti sunnah-sunnah yang dilakukan bersama sholat fardu, qobliyah atau ba'diyah. Wasunanil mu'akkot, wasunani al mu'akkotah. Dan contoh yang lain adalah sunnah-sunnah yang memiliki waktu au dzata sabab, atau sholat sunnah yang memiliki sebab. Jadi kata walau kanati sholatu al maf'ulah ini adalah ghoyah atau batas akhir dari kata ta'yinuha, dari keharusan niat yang berupa menentukan sholat. Dan kata rawatib ini artinya sholat yang dilakukan sebelum atau sesudah sholat fardu, baik sholat rawatib yang mu'akkadah yang kesunahannya kuat ataupun yang tidak mu'akkadah. Kemudian contoh sholat dzata sabab, contoh sholat yang memiliki sabab seperti di penjelasan sebelumnya adalah seperti dua rakaat sholat gerhana atau sholat istisqa, ya, sholat meminta hujan. Di dalam kitab Nihayatul Muhtaj karangan Khatib Asy-Syirbini ada beberapa sholat yang dikecualikan dari sunnah yang memiliki sabab. Jadi kalau penjelasan di Fathul Mu'in ini, sholat yang memiliki sabab, sholat sunnah yang memiliki sabab itu diharuskan menentukan sholat di saat niat. Tetapi oleh Khatib Syirbini di dalam kitab Nihayatul Muhtaj ada beberapa sholat dzatu sabab yang dikecualikan. Dikecualikan dalam arti tidak harus ta'yinus sholat, tidak harus menentukan sholat di saat niat. Sholat-sholat itu ialah satu tahiyat masjid, sholat tahiyat masjid. Dua, sholat sunnah setelah wudhu. Tiga, sholat sunnah ihram di saat ibadah haji atau umrah. Empat, sholat istikharah, sholat untuk agar diberikan pilihan terbaik oleh Allah. Yang kelima, sholat tawaf. Keenam, sholat hajat. Yang ketujuh, sunnah zawal. Sunnah zawal, ya, sholat sunnah setelah matahari bergeser ke barat. Kemudian sunnah ghoflah, ya, ada istilah sholat sunnah ghoflah. Sholat sunnah ghoflah itu sholat yang dilakukan antara maghrib dan isya. Biasanya diistilahkan dengan sunnah awabin, ya, rokaat awabin. Kemudian yang dikecualikan lagi yang kesembilan adalah sholat di rumah sebelum bepergian. Jadi seorang yang ingin pergi itu dia disunahkan untuk sholat terlebih dahulu di dalam rumah. Kemudian yang ke-10, sunnah sholat yang dilakukan saat meninggalkan tempat transit, ya, tempat transit bagi musafir. Jadi seorang musafir bila dia berhenti di suatu tempat di tengah perjalanannya, sebelum dia meneruskan perjalanan, dia disunahkan untuk sholat terlebih dahulu. Mengapa semua sholat ini dikecualikan? Dalam arti tidak harus menentukan sholat, dikarenakan tujuan semua sholat ini bisa didapatkan tanpa menentukan sholat, tanpa menentukan sholat. Jadi sholat yang saya sebutkan tadi itu semuanya tujuan dari sholat itu bisa didapatkan tanpa ada niat menentukan sholat. Itu menurut pendapat dari Khatib Syirbini di dalam keterangan kitab Muhnil Muhtaj. Tetapi menurut pendapat yang tahqiq, semua sholat yang saya sebutkan tadi ini tidak dikecualikan, ya. Tidak dikecualikan karena semua sholat tadi memang tidak tergolong sholat dzatu sabab, tidak tergolong sholat-sholat yang memiliki sabab. Dalam arti sholat yang saya sebutkan tadi itu merupakan bagian dari sunnah mutlak, ya, sunnah mutlakoh, sunnah sholat sunnah mutlaqah yang dilakukan untuk menghasilkan semua sebab tadi. Jadi contohnya tujuan-tujuan dari sholat tadi itu contohnya misalkan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu berarti sholat sunnah mutlaqah yang dilakukan di dalam masjid. Tujuannya adalah menggunakan tempat di masjid untuk sholatnya, menggunakan tempat yang ada di masjid untuk sholat bagi orang yang masuk masjid. Tujuan itu bisa dilakukan, bisa didapatkan tanpa ada niat menentuk, mengharuskan niat menentukan sholat ya. Dalam arti seorang yang melakukan sholat tahiyatul masjid, walaupun sholat itu disebabkan karena dia masuk masjid, akan tetapi tujuan dari sholat itu bisa dilakukan dengan sunnah mutlaqah. Atau contoh yang lain, misalkan sholat yang sunnah dilakukan setelah wudhu. Jadi seorang yang selesai wudhu, dia disunahkan melakukan 2 rakaat sholat sunnah. Itu juga hal itu, kesunahan itu bisa didapatkan dengan melakukan sholat sunnah mutlaqah ya. Yang penting ada sholat setelah wudhu, itu sudah bisa mendapatkan kesunahan. Jadi artinya semua sholat yang saya sebutkan tadi yang menurut Khatib Syirbini merupakan pengecualian dari sunnah dhatu sabab, sunnah yang memiliki sabab, semua itu hakikatnya adalah sholat mutlak. Sholat mutlak yang bisa digunakan untuk mendapatkan tujuan dari kesunahan-kesunahan sholat yang telah saya sebutkan. Oleh karena itu, menurut pendapat tahqiq, sholat-sholat yang saya sebutkan itu tidak tergolong pengecualian karena termasuk sholat sunnah mutlaqah. Fayajibu fiha ta'yinu bil idhofati ila ma yu'ayyinuha. Menentukan sholat bisa dengan cara menggabungkan, menggabungkan dengan kata yang menentukannya. Contohnya kasunatid duhri al-qobliyah awil ba'diyah. Seperti menggabungkan niat dengan sunnatid duhri. Jadi usolli sunnatad duhri al-qobliyah. Jadi usolli itu adalah qasdul fi'li, sunnatad duhri ini ta'yin ya. Jadi mengumpulkan dengan kata yang bisa menentukan sholat itu. Jadi di contoh ini kata duhri al-qobliyah, qobliyah ini merupakan sesuatu yang menentukan sholat yang dilakukannya. Contoh yang wa illam yu'akhir al-qobliyah. Jadi keharusan menyebutkan kata qobliyah bila sholat dilakukan sebelum sholat fardu, keharusan ini walaupun tidak mengakhirkan sholat qobliyah. Jadi sholat qobliyah itu batas akhirnya tidaklah terbatas setelah melakukan sholat fardu. Sholat qobliyah dan ba'diyah itu waktu akhirnya itu batasnya sama, yaitu keluarnya waktu sholat yang diikuti. Jadi sholat qobliyah duhur misalkan, qobliyah duhur itu waktunya belum selesai setelah melakukan sholat duhur, karena waktu sholat qobliyah itu sama dengan waktu sholat yang diikutinya. Ya, waktu sholat qobliyah itu sama dengan waktu sholat yang diikutinya. Dalam arti melakukan sholat qobliyah setelah sholat fardu itu boleh, dan sholat itu berstatus ada ya, tidak kodok. Karena tadi waktu sholat qobliyah itu sama dengan sholat yang diikutinya. Kalau ba'diyah waktunya masuk setelah melakukan sholat fardu. Jadi bedanya antara qobliyah dan ba'diyah itu. Bedanya dari sisi masuknya waktu saja. Kalau qobliyah itu masuknya waktu bersamaan dengan sholat fardu. Kalau ba'diyah masuknya waktu setelah melakukan sholat fardu. Jadi wa illam yu'akhiril qobliyah, ini artinya seorang yang melakukan sholat qobliyah duhur, dia diharuskan niat qobliyah walaupun sholat yang dilakukan setelah sholat fardu, walaupun sholat qobliyah itu dilakukan setelah sholat fardu. Wa mithluha kullu sholatin laha sunnatun qoblaha wa sunnatun ba'daha, seperti halnya sholat duhur. Ini domirha kembali ke duhur ya. Seperti halnya sholat duhur adalah semua sholat yang memiliki kesunahan sebelumnya dan juga kesunahan setelahnya. Baka'i dil adha awil akbari, contoh yang lain, contoh menentukan sholat adalah idil adha awil akbar. Jadi harus menyebutkan kata adha dan akbar ya, karena ini sebagai ta'yin, sebagai untuk menentukan sholat yang dilakukan. Awil fitri awil aswar, atau menyebutkan idil fitri dan idil aswar. Jadi idul adha atau idul akbar ya. Jadi boleh idul adha dan idul akbar, boleh juga idil fitri dan juga idul aswar. Jadi nama lain dari adha, idul adha itu adalah idul akbar ya, dan nama lain dari Idul Fitri adalah Idul Aswar. Jadi perayaan hari raya itu sebenarnya yang lebih besar adalah hari raya kurban. Karena di dalam syariat hari raya kurban ini diistilahkan dengan Idul Akbar. Kalau hari raya Idul Fitri itu diistilahkan Idul Aswar. Jadi semestinya yang lebih ramai, yang lebih meriah itu harusnya Idul Adha harusnya ya. Tapi di masyarakat kita, di adat kita, ini lebih ramai, lebih meriah Idul Fitri daripada Idul Adha. Fala yakfi sholatul idi, sholat sunnah dengan mengucapkan sholatul idi saja tanpa menambah adha ataupun fitri ini tidak cukup ya. Karena kata adha, fitri dan lain-lain ini untuk ta'yin. Jadi kalau seseorang hanya niat sholatul id saja tanpa menambah adha ataupun fitri, itu niat yang dilakukan tidak cukup. Tidak cukup dikarenakan belum mencukupi kewajiban yang berupa ta'yin. Wal witri, contoh yang lain adalah sholat witir. Sawa'un al-wahidatu wa za'idatu alaiha. Usolli sunnatal witri. Jadi kata witri ini sudah menjadi ta'yin, sudah menjadi penentuan dari sholat yang dilakukan. Dan ini mengucapkan witir ini sudah cukup, walaupun yang dilakukan lebih dari satu ya. Jadi kesahan niat sunnah witir dengan mengucapkan kata witir saja tanpa menyebutkan bilangan rokaat itu sudah cukup. Tidak membedakan apakah yang dilakukan satu rokaat saja atau lebih. Wa yakfi niyatul witri min ghairi adadin. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa niat witir saja ini sudah cukup ya, sudah cukup tanpa harus menyebutkan jumlah rokaat yang akan dilakukan. Wa tuhmalu ala ma yuriduhu alal aujah. Bila seorang hanya niat witir saja tanpa menyebutkan jumlah rokaat, maka niat itu diarahkan pada rokaat yang akan dilakukannya. Jadi niat itu diarahkan ke berapapun rokaat yang ia kerjakan, yang akan ia kerjakan. Menurut aujah, aujah ini pendapat yang lebih kuat ditinjau dari kaidah fikih. Wala yakfi fihi niyatu sunnatil isya'i aw ratibatuha. Salat witir tidak cukup diniati dengan sunnah isya' ya. Jadi usolli sunnatal isya, itu tidak bisa digunakan untuk niat sholat witir. Atau usolli roti batal isya, itu juga tidak bisa ya. Kemudian contoh takyin yang lain adalah wat tarawih wat duha. Jadi kata tarawih dan kata duha ini sudah bisa dijadikan untuk takyin. Wa kastiqoin wa kusufi samsin au qamar. Dan contoh yang terakhir adalah sholat istisqa. Kata istisqa yaitu meminta hujan dan juga kusuf. Kusuf artinya gerhana ya. Usolli kusufa samsin au qamar, ini sudah cukup. Jadi saya ulangi lagi penjelasan tentang qobliyah dan ba'diyah. Penjelasan tadi ya. Jadi penyebutan qobliyah itu, penyebutan qobliyah itu diharuskan walaupun waktu ba'diyah belum masuk. Walaupun waktu ba'diyah belum masuk. Jadi seakan-akan keharusan penyebutan qobliyah, sunat rawatib qobliyah itu seakan-akan untuk membedakan antara qobliyah dan ba'diyah. Tapi hakikatnya tidak ya. Karena walaupun sunnah qobliyah dilakukan sebelum melakukan sholat fardu, itu tetap diharuskan niat qobliyah. Walaupun sunnah ba'diyah waktunya belum masuk ya, karena belum melakukan sholat fardu. Ini seperti halnya penyebutan adha dan fitri. Sholat idul adha itu diharuskan menyebutkan adha, tidak boleh hanya sholat id saja. Walaupun sholat id yang lain belum masuk waktunya, itu sama dengan qobliyah dan ba'diyah ya. Tetapi sebagian ulama mutaakhirin ini memiliki pendapat yang berbeda di dalam yang berbeda dengan apa yang ada di dalam kitab Fathul Mu'in, yaitu mereka mengatakan bahwa bila sunnah qobliyah dilakukan sebelum sholat fardu, maka tidak harus niat qobliyah ya, tidak harus niat qobliyah. Karena seperti tadi ya, bahwa waktu sholat ba'diyah ini belum masuk ya. Jadi kalau sunnah qobliyah dilakukan sebelum sholat fardu, itu tidak harus niat qobliyah menurut sebagian ulama mutaakhirin. Mengapa? Karena waktu ba'diyah belum masuk. Kalau waktu ba'diyah belum masuk, tidak perlu dikecualikan ya, tidak perlu diberi ta'yin. Ini menurut ulama mutaakhirin. Artinya ulama mutaakhirin hanya mengharuskan niat qobliyah kalau sholat qobliyah ini dilakukan setelah sholat fardu. Akan tetapi menurut ulama yang lain seperti di Fathul Mu'in ini, termasuk di Fathul Mu'in ini, waktu itu tidak bisa menjadi pembeda ya. Waktu tidak bisa menjadi pembeda antara satu sholat dengan sholat yang lain, sehingga masih diharuskan menyebutkan qobliyah walaupun dilakukan sebelum melakukan sholat fardu. Jadi kalau sebagian ulama mutaakhirin tadi, mereka mencukupkan dengan waktu ya, membedakan sholat mencukupkan dengan waktu. Akan tetapi para ulama yang lain termasuk di dalam Fathul Mu'in ini menganggap waktu tidak bisa menjadi pembeda antara satu sholat dengan sholat yang lain. Kemudian ulama yang bernama Ibnu Abdissalam memiliki satu pendapat. Pendapat beliau adalah tidak harus membedakan antara adha dan fitri. Jadi menurut Ibnu Abdissalam cukup usolli sunnatal aid, menyebutkan sunnah itu juga tidak harus ya. Usallil aid itu sudah cukup. Usalli sebagai qasdu, id sebagai ta'yin. Jadi tidak perlu menyebutkan adha menurut Ibnu Abdissalam. Mengapa? Sebab keduanya ini sama persis. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha ini keduanya sangat persis, keduanya sama ya. Sehingga dua sholat ini sama seperti kafaroh. kafarah atau denda ya. Denda, ada denda nazar, ada zihar, ada yang lain-lain, itu ada beberapa kafarah yang sama persis. Dan di masalah kafarot, seorang yang memiliki beberapa tanggungan kafarot, dia saat membayar salah satu dari kafarot itu tidak diharuskan untuk membedakan, untuk niat kafarot yang membedakan dari kafarot yang lain. Jadi oleh Ibnu Abdissalam, sholat id ini disamakan dengan kafarot, dalam arti tidak harus ada niat yang membedakan, tidak harus menyebutkan adha, tidak harus menyebutkan fitri, sama seperti kafarat. Orang yang membayar kafarat, dia tidak diharuskan untuk niat itu atas nama kafarat dihar atau yang lain, karena antara satu kafarat dengan kafarat yang lain ini mirip ya. Ini pendapat Ibnu Abdissalam, akan tetapi pendapat ini ditolak oleh ulama yang lain dengan alasan bahwa sholat itu lebih kuat dari kafarot ya. Sholat itu akadu minal kafaroh. Jadi penyamaan yang diusung oleh Ibnu Abdissalam ini disanggah atau ditolak oleh ulama lain, karena menganggap bahwa kafaroh ini tidak bisa disamakan dengan sholat, sebab sholat lebih kuat daripada kafaroh. Mengapa lebih kuat? Karena sholat itu termasuk ibadah badan, ibadah yang berupa badan ya, yang tidak bisa digantikan dengan oleh orang lain. Jadi kalau kafarat kan ibadah harta ya, ibadah yang berupa harta. Kalau sholat ini ibadah yang berupa badan dan juga tidak bisa digantikan oleh orang lain. Berbeda dengan membayar kafarat. Membayar kafarat itu boleh diwakilkan, tetapi kalau sholat ini tidak bisa diwakilkan. Dan juga yang membedakan adalah sholat, ibadah sholat tidak bisa dilakukan sebelum masuk waktunya. Kalau kafarat boleh takjil sebelum melakukan pelanggaran, itu boleh membayar kafarat. Jadi karena dua hal tadi yang membedakan antara kafarat dan sholat, para ulama ini menyanggah pendapat Ibnu Abdissalam, mengatakan bahwa sholat lebih kuat daripada kafarat, sehingga tidak bisa disamakan antara sholat dengan kafarat. Artinya untuk sholat Idul Adha dan Idul Fitri ini, para ulama selain Ibnu Abdissalam tetap mengharuskan menambah kata adha atau fitri ya. Kemudian mengenai sholat witir ada penjelasan di dalam kitab Mughnil Muhtaj, yaitu kitab yang dikarang oleh Khatib Asy-Syirbini. Di dalam kitab Mughnil Muhtaj dijelaskan bahwa witir itu merupakan sholat tersendiri. Ini menanggapi kalimat wa wala yakfi fihi niyatu sunnatil isya ya. Tidak cukup di dalam witir niat kesunahan sholat isya. Ini dijelaskan oleh kitab Mughni, di kitab Mughni, bahwa witir itu merupakan sholat yang tersendiri yang tidak bisa disandarkan ke sholat isya. Oleh karena itu tidak boleh ya, sholat witir diniati dengan sunnah isya itu tidak boleh atau tidak sah. Kemudian Khatib Asy-Syirbini melanjutkan penjelasannya, jika sholat witir dilakukan satu rakaat atau lebih dengan disambung, lebih dari satu rakaat tetapi disambung dalam arti tidak dipisah dengan salam ya, misalkan tiga rakaat langsung salam satu kali, tidak dipisah dua rakaat salam kemudian satu. Jika sholat witir satu rakaat atau lebih tetapi disambung, maka harus niat witir. Ini menurut Khatib Syirbini. Tetapi kalau lebih dari satu rakaat dan dipisah dalam arti salamnya beberapa kali, selain satu rakaat, itu boleh memilih antara niat sholat malam, sholat apa, niat sholatil lail, atau pendahuluan witir, muqaddimatul witir, atau sunnah witir, sunnatal witri. Ini sunnah witir ini lebih utama dari yang lain ya. Atau rokatah ini minal witri, dua rokaat dari witir. Jadi niat sunnah witir, niat witir untuk sholat witir itu hanya diperuntukkan bagi orang yang melakukan sholat witir satu rokaat atau lebih dari satu rokaat, tetapi semua rokaat itu disambung dalam arti tidak melakukan beberapa salam ya. Jadi misalkan ada seorang yang sholat witir 3 rokaat, 2 rokaat dia salam, 1 rokaat dia salam. Itu namanya fasal ya, fasal atau memisah. Menurut Khatib Syirbini, rokaat terakhir yang 1 itu dia niatnya sholat witir. Dan 2 rokaat sebelum 1 rokaat itu, menurut Khatib Syirbini bisa diniati beberapa niat ya, bisa diniati beberapa niat. Yang pertama boleh diniati sholat malam. Yang kedua boleh diniati pendahuluan witir. Yang ketiga boleh diniati sunnah witir. Sunnah witir ini lebih utama ya. Dan yang keempat boleh diniati 2 rakaat dari witir. Jadi tidak boleh diniati sunat witir. Itu menurut penjelasan Khatib Syirbini di dalam kitab Mughnil Muhtaj. Kemudian ada satu ulama yang bernama Isnawi. Ada satu ulama yang bernama Isnawi yang juga mengomentari tentang itu. Beliau mengatakan tetapi hal itu jika niat jumlah rokaat ya. Penjelasan yang dijelaskan oleh Khatib Syirbini di dalam kitab Mughnil Muhtaj itu menurut Isnawi diberi catatan. Catatannya adalah bila memang seseorang yang akan melakukan sholat witir, dia menentukan jumlah rokaat. Menentukan jumlah rokaat. Kalau tidak menentukan jumlah rokaat, maka kesahan niat itu bisa kemungkinan sah, bisa kemungkinan tidak sah. Jadi ini menanggapi, sekaligus menanggapi tadi ya, menanggapi kata wal witri sawa'un al wahidatu awiz za'idatu alaiha ya. Seorang yang melakukan sholat witir, dia hanya niat witir saja, tetapi dia tidak menentukan berapa jumlah rokaatnya. Ini menurut Isnawi itu bermasalah ya. Bermasalah dalam arti kesahan niat itu bisa ada kemungkinan sah, ada kemungkinan tidak sah. Ada kemungkinan tidak sah ya, atau batal. Mengapa batal? Karena tidak jelas. Sholat yang dilakukan itu berapa rakaat itu tidak jelas. Jadi kemungkinan batal atau tidak sah itu alasannya karena ketidakjelasan niat yang dilakukan. Kalau kemungkinan sah, kalau memang niat itu disahkan ya, kalau niat itu disahkan maka niat itu diarahkan ke berapa rakaat. Ya, ini kalau di Fathul Mu'in kan diarahkan ke mayuridhu ya, diarahkan ke berapapun rakaat yang akan dia lakukan. Ini menurut Isnawi, versi Isnawi bukan versi yang ada di dalam Fathul Mu'in. Kalau menurut Isnawi, seorang yang, ini saya ulangi lagi, kalau menurut Isnawi, seorang yang niat witir saja tanpa menentukan rakaat, itu ada kemungkinan niat yang dilakukan tidak sah karena tidak jelas. Ada juga kemungkinan sah, ada juga kemungkinan sah. Kalau sah itu diarahkan ke berapa rakaat ya. Diarahkan ke berapa rakaat ini menurut Isnawi ada juga beberapa kemungkinan. Mungkin diarahkan ke satu ya, mungkin diarahkan ke satu. Karena satu rakaat itu pasti dilakukan. Jadi diarahkan ke rakaat yang mutayakkonah, yang pasti dilakukan. Mungkin juga diarahkan ke tiga rakaat. Karena tiga rakaat ini lebih utama. Sebab minimal kata sholat itu 2 rakaat ya. Jadi kalau niat sholat witir itu kan berarti gabungan antara kata sholat dan kata witir. Minimal sholat 2 rakaat, minimal witir 1 rakaat, berarti jumlahnya 3 rakaat. Kemudian mungkin juga 11 ya, mungkin juga bisa diarahkan ke 11. Mengapa diarahkan ke 11? Sebab jumlah 11 rakaat ini adalah rakaat maksimal sholat witir, sehingga dia sholat yang memiliki batas maksimal itu diarahkan ke batas maksimal tadi. Tidak seperti niat sholat saja ya. Kalau niat sholat saja tanpa menambah witir itu tidak ada batas maksimalnya, tapi kalau witir ada batas maksimalnya. Jadi menurut Imam Isnawi, penjelasan ini berbeda dengan Fathul Mu'in ya. Kalau di dalam Fathul Mu'in, seorang yang hanya niat witir saja itu hanya niat witir tanpa menyebutkan jumlah rakaat, itu diarahkan ke mayuriduhu, ke rakaat yang akan dilakukan. Tapi menurut Isnawi bisa diarahkan ke 3 kemungkinan, bisa 1, bisa 3, bisa 11. Seperti alasannya seperti yang saya ungkapkan tadi ya, bisa diarahkan ke 1 karena minimal, bisa diarahkan 3 karena yang paling utama, bisa diarahkan 11 karena maksimal. Kemudian yang di Fathul Mu'in ini mayuridhu alal aujah. Amman naflul mutlaku. Amman naflul mutlaku fala yajibu fihi ta'yin bal yakfi fihi niyatu fi'li sholah. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa nafal mutlak atau sholat sunnah yang tidak dibatasi dengan waktu maupun sebab itu tidak diharuskan ta'yin ya, tidak diharuskan menentukan. Bal yakfi fihi niyatu fi'li sholah, akan tetapi dicukupkan hanya niat melakukan sholat saja. Jadi cukup mengucapkan usolli, usolli yang diucapkan di hati, kemudian takbiratul ihram, mengucapkan itu saat takbiratul ihram itu sudah sah ya. Jadi hanya perlu untuk niat melakukan sholat saja. Kama fi rakaatay tahiyati wal wudhu'i wal istiha wal istikharah. Ini kafnya bukan kaf contoh ya, bukan kaf contoh, tetapi kaf telit tanzir. Tanzir artinya menyamakan hukum. Jadi 2 rakaat tahiyatul masjid, 2 rakaat wudhu dan rakaat istikharah ini tidak termasuk contoh ya, tidak contoh sholat mutlak. Karena ini tergolong sholat dzati sabab, sholat yang memiliki sabab. Jadi hukum sholat mutlak itu sama dengan hukum 2 rakaat tahiyat, 2 rakaat wudhu dan istikharah. Jadi huruf kaf itu bukan untuk mencontohkan, tetapi untuk penyamaan hukum. Wa kadza sholatul awabina ala maqalahu Syekhuna Ibnu Ziyad wal allamatus suyuti rahimahumullahu taala. Termasuk juga sholat yang tidak harus menentukan sholat adalah sholat awabin menurut Ibnu Ziyad dan As-Suyuti. Walladzi jazama bihi Syekhuna fi fatawihi annahu la budda fiha min at-ta'yini kadduha. Kalau menurut Ibnu Hajar, sholat awabin ini harus menentukan ya, harus menentukan sholat, tidak diperbolehkan hanya qasdul fi'li saja. Jadi ini ada perbedaan antara 2 guru penulis Fathul Mu'in. 1 guru yang bernama Ibnu Ziyad itu mengkategorikan sholat awabin termasuk sholat yang tidak harus ta'yin di dalam niat, tetapi guru yang lain yaitu Ibnu Hajar mengkategorikan sholat awabin termasuk sholat yang diharuskan ta'yin di dalam niat. Dan pendapat Ibnu Ziyad ini sama dengan pendapat As-Suyuti. Kalau menurut Ibnu Hajar, sholat awabin ini sama seperti sholat duha ya, sama seperti sholat duha. Dan nanti akan dijelaskan bahwa sholat awabin adalah 20 rakaat ya, 20 rakaat antara maghrib dan isya. Jadi waktu di antara maghrib dan isya itu melakukan sholat sebanyak 20 rakaat itu namanya sholat awabin. Tapi ada juga riwayat yang menjelaskan jumlah rakaatnya tidaklah 20 tetapi 6 ya. Ada riwayat 6, ada riwayat 4, ada riwayat 2. 2 ini minimal sholat. Jadi ada 4 riwayat ya. Ada riwayat yang mengatakan 20 rakaat, ada yang mengatakan 6, ada 4, ada 2. Jadi menurut Ibnu Hajar, sholat awabin ini bila tidak menentukan sholat, itu seorang yang melakukannya hanya mendapatkan pahala sholat mutlak saja, hanya mendapatkan pahala sholat mutlak saja, tidak bisa mendapatkan pahala sholat sunnah awabin seperti halnya sholat duha ya. Jadi kata kat duha ini adalah penyamaan hukum dari Ibnu Hajar yang menyamakan antara hukum sholat awabin dan sholat duha, disamakan dalam sisi keduanya sama-sama diharuskan untuk mentakyin atau menentukan niat. Mengapa keduanya disamakan? Karena keduanya memiliki waktu yang khusus ya. Kalau awabin waktunya seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu antara maghrib, salat maghrib dan salat isya. Kalau duha waktunya setelah terbitnya matahari. Wa tajibu niyatu faratin. Ini kita lanjutkan di video setelahnya.